baru saja kemarin kita menangis. Belum lagi kering air mataku, agak suara petir memecah bumi. Saat ku terima kabar itu, dapat dihindari, sadarlah.